Tak mungkin aku tahu kemana bidu melaju. Ku ingin ke kiri, kau pilih kanan, selalu begini. Jika memang berbeda, apalah guna lagi. Layar takkan mengembang, perahu oleng di laut berduri. Mana mungkin cinta akan menyatu bila engkau tiada peduli. Mana mungkin cinta akan terpaut bila ku bertepuk sebelah tangan. Bimbang ragu rasa hati ini, gurah takdir telah menentukan ini terjadi. Berbeda, apalah guna lagi.